إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kedua muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, segala tanjungan, segala kebesaran dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ialah Allah Zat yang Maha Gagah, Allah Zat yang Maha Sempurna, Allah Zat yang Maha Agung. Dengan segala kegagahannya, dengan segala kesempurnaannya dan segala keagungannya, Allah genggam seluruh alam raya ini dengan tidak merasa tersibukkan. Di dalam Allah menguasai langit dan bumi, dan di dalam Allah menjalin seluruh rezeki, apa yang ada di dalam keduanya, apa yang ada di alam langit dan apa yang ada di bumi, semuanya berada di dalam tanggungan rezeki Allah. Dan Allah di dalam mengurusi itu semua tidak merasa terbebani sedikit pun. Allah tidak merasa tersibukkan sedikit pun. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak pantas ketika kita setiap hari diberikan rezeki oleh Allah, ketika kita setiap hari dijamin hidup dan kehidupan kita oleh Allah SWT, sementara di sisi lain kita tidak menyembah kepada Allah, dan bahkan kemudian kita bersikap kurang ajar kepada Allah, kita bersikap membangkang kepada Allah, maka itu merupakan perilaku yang durhaka, perilaku yang kufur, dan Allah marah, Allah murka kepada orang-orang yang semacam itu. Maka untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Taala, kita manfaatkan hidup dan kehidupan kita ini, semuanya kita bingkai di dalam ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita beribadah sebagaimana siang hari ini, mari kita tidak mencari sensasi, kita tidak mencari popularitas, tapi kita mencari berharap pahala ridho dari Allah SWT. Begitu juga ketika kita sebagai seorang suami, kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, bukan hanya untuk kita menyenangkan anak, bukan hanya untuk kita menyenangkan istri, tapi ketika kita mencari nafkah, mari kita berharap pahala dari Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua, Allah SWT menyampaikan kepada kita lewat lisan Rasulullah SAW, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما kadang-kadang ini kalau di dalam penafsiran pasti ربما يود الذين كفروا pasti orang-orang kafir nantinya itu akan berharap, akan mengandai-andai, kepingin dia lau kanu muslimin, andai mereka itu dari kalangan orang-orang muslim. Suatu saat orang-orang kafir itu berharap, suatu saat orang-orang kafir itu menginginkan agar dia menjadi orang-orang yang muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari, beliau juga Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab-kitab tafsirnya beliau memberikan penafsiran di dalam ayat ini, mengambil dari salah satu sabda, dari sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang tafsir ayat tersebut, yaitu ketika nanti di akhirat ketika orang-orang yang beriman, penghuni-penghuni surga, sudah dimasukkan oleh Allah di dalam surga, dan orang-orang kafir, penghuni-penghuni neraka, sudah dimasukkan oleh Allah di dalam neraka. Maka di situ orang-orang kafir melihat orang-orang muslim yang juga masuk di dalam neraka. Maka orang-orang kafir tadi bertanya kepada orang-orang muslim, wahai orang-orang muslim, saya lihat engkau dulu itu sholat, saya lihat engkau dulu itu ngaji, saya lihat engkau dulu itu juga beramal, tapi kenapa saat kali ini engkau masuk di dalam neraka? Kenapa saat sekarang ini engkau bersama-sama kami berada di dalam neraka? Apakah Islam kalian tidak bermanfaat di hadapan Allah? Apakah tidak ada fungsinya Islam kalian sehingga kalian masuk di dalam neraka ini? Maka ketika itu orang-orang muslim yang masuk di dalam neraka tadi menjawab, ya benar, saya dulu ketika di dunia saya dari kalangan orang-orang muslim, saya sholat, saya ngaji, dan saya senang untuk bersaudara dan sebagainya. Tetapi di samping saya sholat, saya juga banyak maksiat. Di samping saya ngaji, saya juga banyak maksiat. Saya banyak merugikan pihak lain. Saya banyak berbuat dolim kepada orang lain. Sehingga dosa saya lebih banyak daripada amal saya. Maka nasib saya sekarang ini masuk di dalam nerakanya. Maka kemudian ketika tiba saatnya ini, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika orang-orang muslim yang masuk di dalam neraka karena banyak dosanya tadi, maka kemudian Allah SWT pada tiba saatnya Allah mengambil orang-orang penghuni neraka tadi dari kalangan muslimin yang dia masuk neraka tadi, diambil oleh Allah, dientaskan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari neraka, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Nah, maka kemudian ketika orang-orang kafir tadi melihat orang-orang muslim yang masuk neraka, dikeluarkan oleh Allah dari neraka ya Allah, maka kemudian orang-orang kafir tadi mengatakan, andai dulu saya semaku di dunia ada keimanan sekecil apapun di dalam hati saya, andai saya dulu di dunia itu jadi orang Islam, maka pasti nasib saya sebagaimana mereka. Walaupun mereka masuk neraka, tetapi mereka dikeluarkan dari neraka oleh Allah SWT. Nah, ini jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang Islam semuanya pada saatnya nanti seluruh umat Islam itu akan masuk di dalam surga. Hanya cara masuk di dalam surga nantinya akan dibagi menjadi tiga etapa, tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kemudian dia dikumpulkan di dalam padang mahsyar, kemudian mereka langsung dimasukkan oleh Allah di dalam surga karena kebaikan-kebaikannya, karena mereka punya keutamaan-keutamaan amal, sehingga dia tidak perlu ditimbang, sehingga dia tidak perlu dihisab, dia tidak perlu dihitung amalnya, langsung mereka itu masuk surga. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dari kalangan muslimin yang dibangkitkan oleh Allah, kemudian masuk di dalam, dikumpulkan di dalam padang mahsyar, kemudian nanti ditimbang dulu amalannya. Ketika amalannya lebih berat daripada amalan baiknya, lebih berat daripada amalan buruknya, maka kemudian mereka langsung masuk surga tanpa melalui neraka dulu. Dan yang ketiga adalah orang Islam yang ketika dia dikumpulkan oleh Allah pada masa, kemudian ditimbang amalannya, amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya, maka dia masuk di dalam neraka dulu, dicuci dosa-dosa yang lama di dalam neraka, baru kemudian mereka dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah SWT. Untuk hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengusahakan agar diri-diri kita ini tidak perlu mencicipi dulu neraka. Diri-diri kita ini tidak perlu masuk dulu di dalam neraka. Maka dengan cara kita menjalani Islam dengan sebaik-baiknya, kita tidak banyak melakukan keburukan-keburukan, dan kita memperbanyak amal-amal sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa nanti orang-orang Islam itu tidak kekal di dalam neraka. Karena ada sebagian pemahaman dari kalangan muslimin bahwa orang muslim yang masuk ke neraka pun kekal selama-lamanya. Pendapat ini sangat lemah berdasarkan berlawanan dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa orang-orang kafir kelak di akhirat masuk di dalam nerakanya Allah kekal selama-lamanya. Bahkan orang-orang kafir ketika dia akan masuk ke neraka pun dia tidak ditimbang dulu. Karena kita buka di dalam surat Maryam, Allah benar-benar menggambarkan kepada kita tentang nasib orang-orang kafir. وَلَنُكِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا, dan tidak ditegakkan buat mereka orang-orang kafir itu timbangan. Artinya apa? Orang-orang kafir dia tidak dihitung oleh Allah amalannya, dia tidak ditimbang dulu nanti di akhirat, tapi langsung mereka dilimpahkan oleh malaikat ke nerakanya Allah SWT. Karena amalan-amalan banyak waktu di dunia tidak dicatat oleh Allah sebagai kebaikannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, bahwa nanti di akhirat semuanya itu akan menyesal, baik dari kalangan orang-orang yang beriman apalagi orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman dia akan menyesal ketika dia melihat surganya yang penuh dengan keindahan, maka dia akan menyesal kenapa sewaktu di dunia dulu saya tidak sungguh-sungguh di dalam menjalani kebaikan, saya tidak bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kafir tentunya dia akan menyesal kenapa sewaktu di dunia dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita di akhirat harus melewati neraka dulu, harus kita masuk di dalam neraka dulu, yaitu dengan cara mari kita banyak bertakwa kepada Allah, dan kemudian kita kurangi keburukan-keburukan kita. Kita usahakan agar diri kita ini tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan perkara tersebut. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله, اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين والمستضعفين من المؤمنين واغفر من خذل المسلمين. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyik lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna na'udzubika min asy-syirki wal dhilmi wal nifaq wal takabbur wal riya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala ad-din wa ya musarrifal qulubi syarrif qulubana ila ta'atik. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.